Tamrin 2, pelajaran berapa? Pelajaran 5. 4. Iqra wa aktub. Baik. Pelajaran keempat ya, kita masih di dalam pelajaran keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Baik, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Di pelajaran yang keempat ini kita dikenalkan dengan bacaan untuk kalimat yang diharokati dengan kasroh, ya, dengan suara i. Dalam bahasa Arab, kalimat yang dibaca kasroh itu untuk pertama kalinya di sini dikenalkan adalah kalimat-kalimat yang didahului dengan huruf-huruf jar, min, ila, fi, atau ala. Ya, kita dikenalkan dengan empat huruf tersebut, min, ila, min, min, ila, terus apa? Fi dan ala. Nah, kalau kalimat-kalimat itu didahului oleh huruf-huruf tadi, maka ujung dari kalimat tersebut dibaca kasroh. Ya, ingat pada pelajaran sebelumnya kita digunakan dengan al-baitu minal baiti, al-masjidu ilal masjidi. Baik, al-an na'khud at-tamrina at-thaniyah. Kita ambil pelajaran kedua, apa, latihan kedua. Man yaqra? Ya, siapa? Contoh. Baca perintahnya. Iqra waktub ma'adabti awakhir kalimati. Iqra waktub ma'a babti awakhiril kalimati. Maksudnya ikuti bacaan itu, jangan sampai nanti salah. Ya. Kalau khawatir lupa, coba pensilnya dimainkan. Terjemah kan? Bacalah dan tulislah. Ma'abab sih. Dengan menjelaskan. Nah, dengan menjelaskan akhir-akhir kalimatnya. Awakhir. Awakhir. Itu berasal dari kalimat akhir. Akhir. Jadi awakhir. Kenapa disebut awakhir? Sebab yang dimaksud bukan al kalimah. Di situ al kalimat. Ini tuh bentuk jamak dari al kalimah. Karena yang di bawah tidak hanya satu kalimat, tapi banyak kalimat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di latihan tersebut banyak kalimatnya. Sehingga yang disebutnya adalah al-kalimat. Ya. Dan akhirnya itu tidak juga satu, maka digunakan kalimat ini, awakhir. Ini tuh untuk bentuk jamak. Ya. Ini bentuk jamak dari kalimat ini dalam bahasa Indonesia. Awakhir. Dengan menjelaskan akhir-akhir kalimatnya. Boleh kita imbuhkan kalimatnya, ada nyah. Kalau nyah dalam bahasa Arab biasanya untuk domir, ya, tapi kita boleh menerjemahkan ini dengan menambahkan kalimatnya, akhir-akhir kalimatnya, ya, karena itu yang dipahami. Iqra apa tadi artinya? Bacalah. Uktub, tulislah. Nah, ini yang disebut dengan hamzah wasal. Iqra waktub. Kalau wa-nya tidak dibaca jadi uktub. Ya, iqra juga sama. Iqra waktub, ya. Hamzah pada iqra, hamzah pada uktub itu sama. Ya, tidak ditulis hamzahnya makanya. Tidak ditulis hamzah kecil karena nanti dia bisa hilang ketika dibaca dengan kalimat yang sebelumnya. Seperti dialui dengan kalimat waktu. Ya. Dibacanya waktu. Fadhal. Al-ghurfatu. Nah. Minal ghurfati. Terus minal hammam. Al-mirhab. Al-mirhab. Ila al-mirhab. Al-yaban. Al-yaban. Nah. Al-filipin. Minal hindi. Ila sin. Nah. Al-yabanu. Al-filipinu. Minal hindi. Ila sin. Jadi membaca kalimat-kalimat yang tidak didahului oleh huruf-huruf itu, ya, maka bacalah dengan dhammah atau kalimat-kalimat isim yang kita dapatkan pada awal jumlah. Ya, paling pertama itu jangan ragu untuk membaca dengan dhammah. Ya, al-ghurfatu. Tapi kalau sudah didahului min, jadi minal ghurfati. Itu kaidah dalam bahasa Arab. Kalau ada huruf-huruf jar, maka kalimat-kalimat setelahnya dibaca kasroh. Jangan ada yang membaca ilal mirhabu. Kenapa? Kan tadi baca al mirhabu. Ya, kalau sendirian. Kalau sudah didahului oleh ilah, maka al mirhabu jadi al mirhabi. Ilal mirhabi. Nah, siapa yang membaca latihan ketiga? Man yaqra ha tafadhal at-tamrin ikra waqtu baca itunya at-tamrinus salisu at-tamrinus salisu nah, itu ada tulisan 3 ya yeah. So, ini semuanya ada pada di bawah judul tamrinu. Ya. Tamarinu itu dari tamrinun. Satuannya itu tamrinun. Pecahan dari tamrin jadi tamarin. Itu pecahan dari tamrin. Tamarin. Maka ketika kita baca angka 1 baca at-tamrinul awwalu dan selanjutnya. Ya. Terus at-tamrinu salasah. Salitu. Kenapa tidak as-salasah? Karena yang ditulis di sini dia mensifati tamrin. Ya. Kalau salasah ini bilangannya angka 3 ya. Angka 3 atau 3 itu bahasa Arabnya as-salasah. Tapi kalau sudah masuk kepada ketiga. Apa namanya itu? Urutan ya, urutan dan dalam bahasa Arab itu ke itu mensifati tamrin. At tamrin, maka yang digunakan adalah pola alfa ilu. Yang digunakan pola alfa ilu. Salah satu jadi as salitu. Ini yang digunakan. Ya, seperti yang kedua apa? Astani. Ya, astani. Kalau dhammah dan kasroh ini tidak nampak. Tapi kalau fathah dibaca astaniya. Kalau dhammah sama kasroh astani. Sembunyikan dhammah dan kasrohnya. Khusus untuk kalimat-kalimat yang seperti ini. Ya. Kalau yang pertama apa? Tidak al-wahidu. Tapi al-awwalu. Ya, al-awwalu. Ats-tsani, ats-tsalitsu. Ad-darsu at-tamrinu ats-tsalitsu. Baik. Teruskan. At-tamrinu ats-tsalitsu. Iqra' waqtu. Ya. min aina fatimatu hiya min al-hindi. Nah. Kharaja al-mudarrisu min al-fasli wa dhahaba ila mudiri. Dhahaba at-tajiru ila dukkani. Kharaja Hamidun min al-ghurfati wa dhahaba ila al-hammami. Man kharaja min al-fasli kharaja talibu min al-madrasati wa dhahaba ila al-sufi. Khadijatu min al-sini wa Khalidun min al-yabani. Baik. Lihat pada kalimat kharaja zahaba, itu yang disebut dengan kalimat fi'lun atau kata kerja fi'lun. Khadijatu minas-sini dhahaba at-talibu ilal mudiri. Dhahaba atau kharaja tadi ya. Nah, ini yang disebut dengan kalimat fi'il, yang artinya kata kerja. Di pelajaran ini kita masih sedikit diperkenalkan seperti ini. Namun yang penting, kalau kita menemukan kalimat-kalimat setelah kalimat ini, kharaja, zahaba, akala, maka kalimat-kalimat setelahnya dibaca dhammah juga, seperti kalimat yang di awal sekali ini juga dibaca dhammah. Khadijatu minas sini, ya, kalimat ini terletak setelah min, maka dibaca kasroh. Ini juga al-mudir terletak setelah ila, maka dibaca kasroh. Selain itu baca dhammah dan kalimat-kalimat yang terletak setelah fi'il. Kharaja at-talibu ilal mudiri. Zahaba at-talibu ilal mudiri. Dan kalimat-kalimat semacam ini, maka bacalah kalimat setelahnya, ya, kalimat setelah fi'il itu dengan dhammah. Siapa yang mengulang bacaannya untuk latihan ketiga? Tadi betul semua. Bacaannya betul semua. Ada yang mengulang? Betul? Mas? Coba lah. Ya. Harus coba. Man, aina fatimatun. Oh, jangan disalahkan lagi. Bacaannya seperti tadi. Min. Awas, kalau min nun ditulis sebelum aina, jangan dibaca man, tapi min. Ya, kalau mim nun sebelum aina, jangan dibaca man, tapi pasti min itu dibacanya itu. Min aina. Terus. Aina. Fatimatun. Nah. Iya, minal hindi. Kharaja al mudarrisu min al fasli wa dhahaba ila al mudiri. Dhahaba at tajiru ila al dukani. Ila al dukani. Ila al dukani. Khuroja hamidun minal hurfati wadahaba ilal hamami. Nah, baru ini dibaca man. Man khuroja minal fasoli. Man khuroja minal fasoli. Khuroja syamsiyah. Kharajat. Kharajat tolibu. Kharajat tolibu minal huda. Minal huda rosatu. Minal mat rosati. Nah. Wadahaba ilal suq. Wadahaba ilal suqi. Oh, dijatuh. Hadi. Hadi jatuh. Minas ini. Baholidun. Minal yabani. Minal yabani. Minal yabani. Nah. Santan jazakallah khairan. Man yaqra. Thumma tarjim. Baca terjemahkan. اقرا مباشره ها نظر ها siapa yang baca terus terjemahkan. Ada yang belum? Man irfa ir. Min aina Fatimatu? Dia minal Hindi. Dari mana Fatimah berasal? Dia dari India. Betul. Kharajat mudarrisu minal asli wa dhahaba ilal mudiri. Telah keluar pengajar dari kelas dan datang dan pergi dan pergi ke kepala sekolah. Dhahabat tajiru ila dukani. Telah pergi penjual ke tokonya. Ya, terus kharaja hamidun minal ghurfati wa dhahaba ila al-hammam. Telah keluar Hamid dari kamar dan pergi ke kamar mandi. Man kharaja minal asli. Siapa yang telah keluar dari kelas? Kharaja talibu minal madrasati wa dhahaba ila suqi. Telah keluar pelajar dari sekolah dan pergi ke pasar. Khadijatu minas sini wa Khalidu minal yabani. Khadijah dari Cina dan Khalid dari Jepang. Santa barakallahu fiikum. Ada yang terlewat maknanya? Sudah tahu semua ya? As-Sin, Cina. Al-Yaban, Jepang. Latihan selanjutnya. Man yaqra. أنت يا أخي جنب ياسين من هو كيكي الله بق ini perintah semua ya. Iqra dibacanya bukan aqra'u tapi iqra, uktub. Nah kalau bok juga dari wadu'a, asalnya wadu'a dibuang wawunya jadi bok. Wadu'a itu menyimpan. Ini perintah bok. Ya. Baik, teruskan. Bok fil faro. Fil faro. Zi. Fil faro zi fima fima yari harfa. Jarrin. Harfa jarri. Jarrin. Jarrin mana? Muna. Munasiba. Munasibin. Munasibin. Dha' fil faraghi fima yali. Fima yali harfa jarrin munasibin. Nah di sini dikenalkan ternyata namanya min ila fi dan ala ini adalah harfu jar. Ya, huruf jar. Dha' fil faraghi. Apa artinya? Simpanlah fil faraghi dalam ruang yang kosong. Al-faragh itu yang kosong. Maksudnya apa? Isilah titik-titik ya, gitu. Kalau dalam terjemahan kita, isilah titik-titik di bawah ini. Fima yali itu di bawah ini. Fima pada soal-soal yali berikut ini. Fima yali pada soal berikut. Ya, isilah titik-titik pada soal berikut. Apa yang diisikannya? Harfa jarrin. Apa harfa jarrin ini? Huruf jar. Ini huruf jar itu banyak bentuknya. Ada min, ada ila, ada fi, ada ala. Namanya sama. Ya, namanya sama. Harfa jarrin munasibin. Harusnya munasiban. Ada alifnya enggak yang itu? Alifnya ya. Munasiban. Di sini tidak ada alif. Kalau buku ini emang banyak revisi dari penulisnya juga. Munasiban. Harfa jarrin munasiban. Nanti kalau sudah di jilid yang ketiga, tahu kenapa enggak munasibin, terus munasiban. Ya, kenapa tadi saya ragu baca munasibin. Jadi munasiban. Nanti kalau sudah habis jilid 3 ada itu. Ya, kita tahu oh begini bacanya. Ya. Harfa jarrin munasiban. Baik, terus. Baca dan letakkan huruf-huruf jar itu. Alkitabu fil maktabi. Munasib enggak kalau dengan fi? Cocok enggak? Alkitabu alal maktabi. Nah, yang cocoknya ala. Ya. At-talibi. At-talibu fi. At-talibu fi fasli. Fil. Fil fasli. Nah, terus Dahaba Hamidun Ilal jami'ati. Terus Kharaja kharaja mudiri kharaja setelah kharaja setelah koroja, setelah zahaba, tadi apa? Dibaca dhammah. Korojal mudi mudir. Nah, minal mudar mad rosatun min setelah min minal mad bad rosati. Nah, terus Dahaba Muhammadun Dahaba Muhammadun ila sini. Terus ila sini min al-Yaban. Baik, dhahaba Muhammadun ila as-Sini min al-Yaban. Bisa atau dibalik, min as-Sini ila al-Yaban, ila as-Sini min al-Yaban. Terjemahkan, Ki. Kitabu ala al-maktabi, kitab itu di atas meja. Nah, terus at-thalibu ila al-fasli. Apa? At-thalibu. At-thalibu apa? At-thalibu itu pelajar. Terus pelajar itu pergi ke fasli, pasar. Enggak ada perginya. Pergi dari kelas. Hah? Yang munasibnya apa? Yang munasibnya fi di sini. Ya, kalau ilah mesti ada tadi zahabanya atau kharajanya. Kalau ini tidak ada. Jadi dia perlu keterangan saja. Siswa itu nah, jalan kelas. Terus zahaba Hamidun ila jamiati. Setelah pergi kami ikut ya ke kampus. Ke kampus. Korojal mudiru mina madrasati. Keluar pas sekolah dari sekolah. Dari sekolah. Terus dhahaba Muhammad ila sini min al-Yaman. Muhammad pergi ke China dari Jepang. Baik. Sudah? Yang lain dapat maknanya? Ya, baik. Tidak ada yang perlu diulang. Selanjutnya, Al-kalimatu al-jadidatu. Artinya kalimat-kalimat baru. Maksudnya kalimat-kalimat baru pada pelajaran keempat. 1, 2, 3 pelajaran-pelajaran tersebut di pelajaran keempat dibawa lagi kalimatnya, dipakai lagi, dan yang barunya pada pelajaran tersebut adalah ini, ya, kalimat-kalimat yang ditulis di sini. Al-madrasatu, al-faslu, al-hammamu, al-mirhadu, al-madbakhu, al-ghurfatu, al-jami'atu, as-suqu, al-yabanu, as-sinu, al-hindu, al-filibbinu, al-mudiru, zahaba, kharaja. Sama? Betul tadi yang Anda baca? Ini soalnya banyak yang salah. Di sini kadang-kadang ada yang tidak ter apa tidak tertulis. Al-madrasatu apa artinya? Sekolah atau madrasah. Ya, al-madrasatu dengan al-jami'atu sama. Ya, al-jami'atu al-madrasatu sama tempat belajar. Cuman tingkatan yang belajarnya beda. Biasanya kalau anak SD kemudian SMP, SMA itu tidak pergi ke jami'ah tapi ke madrasah dalam bahasa Arab. Ya, ke sekolah. Ya, kalau jami'ah biasanya adalah untuk mahasiswa. Sehingga jami'ah ini artinya apa? Universitas atau institut. Kalau di kita banyak ada STKIP apa yang dibawa yang diawali dengan SSS terus dengan III atau sekarang itu banyak yang berubah ke U ya. Ada UPI, ada UIN, ada ini al-jami'ah yang seperti itu. Nah, sehingga dalam penerjemahannya boleh kita misalkan pergi kemana? Enggak ke universitas tapi ke kampus. Sudah mafhum. Kampus itu maksudnya saya sekolah di Unpas misalkan, Unisba, IKIP atau UPI sekarang apa? Terus siapa? Nah, itu dengan bahasa Arabnya sama al-jami'ah. Ya, al-jami'ah. Ke STT sama sekarang apa? STT itu Universitas Telkomsel ya, Universitas Telkom University ya. Ya, dengan U sekarang sama, tetap itu juga namanya al-jami'ah. Ya, baik. As-suq apa as-suq? Pasar. Al-faslu bukan pasar. Al-faslu kelas. Ya. Al-Yaban tadi apa? Jepang. Al-Hindu? India. India. Ya. Bukan Hindu ya, tapi in India. Al-Filipin? Filipina. Ya, Filipino, Filipina. Fi ala min ila min hurufil jarri. Di sini disebut min hurufil jarri. Sebagian dari huruf-huruf jar. Karena huruf jar itu ada yang lainnya. Tapi yang dikenalkan dalam buku ini, di jilid ini berempat. Fi ala min ila. Ini huruf-huruf jar ya. Min hurufil jarri, di antara huruf-huruf jar atau bagian dari huruf-huruf jar. Baik. Dengan demikian selesai pelajaran keempat ya dari buku yang pertama ini yang menengahkan kepada kita tentang bacaan-bacaan yang berharokat kasroh. Rupanya kita hentikan sampai di sini insyaallah. Kita terus. Nah. Apa? Mana ya mana? Yang harfa. Ini karena dia tertera setelah do. Seperti iqra. Ya, do. Harfa jarrin munasiban fil faraghi fi ma yali. Jadi maf'ulnya, objeknya. Ya. Harfa jarrin. Ada lagi? Sudah cukup? Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah.